sejak kepergianmu. Di sini sepi tanpa karismamu. Di sini kau pergi menjauh, tak ada senyum di arena ini. Kau telah jauh di sana, ku yakin Persija tetap di hatimu. Oh, maafkanlah kami bila tak melukai perasaanmu. Yang membuatmu terluka hingga kau putuskan untuk pergi. Kembali, kembalilah di sini tempatmu. Ku rindu selebrasimu, ku rindu semangatmu. Ku rindu kau kembali di sini. Kembalilah kau sang legenda, kembalilah.